falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya. Khalil itu sahabat dekat, sahabat karib. Maka hendaklah salah seorang di antara kamu melihat, mencermati dengan siapa dia berteman karib, dengan siapa dia bersahabat karib. Hadis ini barakallahu fikum tegas menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang sempurna tidaknya, naik turunnya, pengaruhnya diantaranya bergantung pada persahabatannya. Agamanya dinyatakan lurus, agamanya dinyatakan baik, dinyatakan benar ketika tidak salah pilih teman, ketika bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bahkan dalam bab persahabatan, agama pertaruhannya. Salah pilih teman, agama pertaruhannya. Maka hadis ini barakallahu fikum menganjurkan kita untuk ikhtiyarus shohbah as-salihah, memilih persahabatan yang salihah. Barakallahu fikum. Memilah-milah orang-orang yang dijadikan sebagai sahabat karib. Intiqaul ikhwan. Selektif di dalam mencari teman persahabatan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya, Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Belum menegaskan la tusahib, kamu jangan bersahabat, kamu jangan berteman. Itu larangan. Larangan berteman, bersahabat dengan siapapun. Jangan berteman, jangan bersahabat. Lalu belum mengecualikan. Illa mu'mina, kecuali orang yang beriman. Itu menegaskan barakallahu fikum pembatasan. Persahabatan ada batasnya, ada aturannya dalam pandangan syariat. Hadis ini menegaskan kepada kita, tidak mungkin kita berteman dan bersahabat dengan semua orang. Tidak mungkin kita memberikan persahabatan kita untuk semua orang. La yasluh hadha. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman 124 menyatakan, wa'lam, ketahuilah, annahu la yasluhu lis-suhbati kullu ahad. Ketahuilah, tidak mungkin dalam bab persahabatan dengan semua orang, untuk semua orang, tidak mungkin, tidak boleh. Karena Rasul yang melarang sallallahu alaihi wasallam, la tusahib, kamu jangan berteman, kamu jangan bersahabat. Itu umum, meliputi semua sohbah, dan hanya satu pengecualiannya, illa mu'mina, melainkan dengan seorang yang mukmin. Maka wajib harus memilih persahabatan mukminin, berteman dengan seorang yang mukmin. Yang namanya mukmin lebih tinggi daripada muslim, bukan semata-mata muslim, tetapi dia muslim yang saleh, muslim yang bertakwa, muslim yang bagus keimanannya, muslim yang bagus akidahnya, muslim yang bagus ketaatan ibadahnya, muslim yang bagus akhlakiyahnya, namanya mukmin. Di atas muslimin. Muslim yang baik itu namanya mukmin. Baik dalam semua hal. Sehingga bukan semata-mata muslim, tapi mukmin. Diminta untuk memilih sahabat-sahabat yang mukmin. Barakallahu fikum. Namanya ikhtiar as-suhbah al-mu'minah. Memilih persahabatan mukmin. Intiqaul ikhwan. Menyeleksi saudara-saudara, teman-teman yang mukminin. Dan beliau menyatakan, wala yakul ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Kata para ulama, maknanya ialah ketika kau mengundang orang makan. Engkau meminta orang lain datang ke rumahmu untuk memakan makanan kamu. Mengundang orang lain makan. Mengundang orang makan. Entah engkau menerima orang sebagai tamu kamu dibawa ke rumah. Atau engkau menerima orang yang ziarah ke rumah kamu. Di rumah kamu, kamu kasih suguhan makanan. Rasul mengatakan, jangan memakan makanan kamu illa taqi. Melainkan yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Taqiyun, orang yang bertakwa adalah seorang yang mukmin, saleh. Orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan larangan-larangan agama. Taqi. Bukan semata-mata muslim. Tapi taqiyun. Yang bertakwa. Itu maknanya barakallahu fikum. Bahasanya kita orang. Majelas-majelas kamu. Jalsah-jalsah kamu. Ya, interaksi kamu itu hanya dengan para muttaqin yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kamu undang ke rumah orang yang bertakwa. Yang kamu datangkan ke rumah yang bertakwa. Yang kamu ajak makan bersama yang bertakwa. Tamu-tamu kamu orang yang bertakwa. Yang ziarah ke rumah kamu yang bertakwa. Tapi bukan semata-mata muslim. Tapi muslimun taqi yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sampai setingkat itu. Kalau yang sebelumnya umum persahabatan yang meluas. Yang ini bab majelas. Nah, teman duduk. Antum mengundang orang hatta minum kahwa. Ngopi bareng. Minum teh, syahi. Nah, gorengan atau apa gitu. Duduk sama antum. Yang bertakwa yang kamu pilih. Apalagi hal-hal yang lebih luas daripada itu, pertemanan, persahabatan, muamalah-muamalah duniawiyah dan yang lainnya. Apalagi berkaitan dengan masalah muamalah diniyah, terkait dengan dakwah, terkait dengan yang lain lebih besar daripada itu. Min babi aula, lebih-lebih lagi dituntut untuk bersama dengan yang mukmin dan yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Di antara faedahnya kata para ulama, Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan, ialah supaya keluargamu, anak-anakmu terbiasa bermajlis bersama dengan muttaqin. Supaya keluargamu, anak-anak kamu mengenal kaum muttaqin, majlis dengan kaum muttaqin. Dan yang kedua, supaya dirimu, keluarga kamu, anak-anak kamu bisa iqtida' bihim, meneladani mereka, mencontoh mereka, bagaimana akhlakiyah mereka, bagaimana adabiyah mereka, bagaimana perilaku mereka, bagaimana tutur kata mereka, bagaimana semangat ibadahnya, itu kan nampak. Orang yang mukmin yang tak itu nampak pada ucapannya, pada perilakunya, nampak yang namanya mazahir takwa itu. Dan yang ketiga, yang lebih diharapkan lagi, adanya omongan-omongan, obrolan-obrolan, nasiha, tausia-tausia, yang isinya perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Ini faedahnya. Intinya adalah harus pilah dan pilih teman majelis. Harus pilah dan pilih teman persahabatan. Dan itu perintah Nabi kita Muhammad SAW. Semata-mata kau memilih itu merupakan perkara ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan engkau sedang melaksanakan perintah Rasul untuk memilih seorang sahabat. Semata-mata memilih berpahala. Apalagi betul-betul engkau memilih orang yang mukmin yang bertakwa. Dan engkau langsung praktekkan persahabatan dengan kaum mukminin, dengan kaum muttaqin. Maka bukan semata-mata melaksanakan perintah berpahala. Tapi lebih daripada itu, manafik, masalih, kebaikan-kebaikan akan kamu dapatkan dari persahabatan dengan orang soleh tadi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadisnya memberi permisalan untuk teman-teman majelis yang saleh dan teman-teman majelis yang sayyi yang taleh. Beliau bersabda, ini lafaz para sebagian sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mathalul jalisi salih wal jalisi su. Perumpamaan teman duduk, teman majelis yang saleh dan yang jelek. Kama thari sahibil miski wakiril haddad. Diumpamakan seperti sahibul misik yang menjual minyak wangi misik atau yang memiliki minyak wangi misik. Ini teman yang soleh. Dan seperti besi, seperti api yang ditiup-tiupkan oleh pandai besi. Pandai besi yang lagi ngelas. Dulu menggunakan tiupan, ditiup besinya supaya bersih. Ngelas. Itu contoh teman yang jelek. Beliau menjelaskan, la ya'damuka min sahibil miski, imma antashtarihi, au tajidu rihahu. Tidak akan luput dari kamu. Dari sahibul misik, orang yang punya misik atau orang yang penjual misik. Bisa jadi engkau akan membeli misiknya. Karena kamu suka aromanya. Kamu beli. Atau minimalnya engkau mendapati aroma wangi daripada dia. Ini real. Penjual minyak wangi harus menjadikan badannya, bajunya, alat untuk promosi barang. Harus wangi aromanya. Penjual minyak wangi, bau ketek, enggak laku minyak wanginya. Ya gitu ya. Penjual minyak wangi, bau keringat, enggak laku minyak wanginya. Supaya laku, penampilannya wangi. Begitu dia ngelewat orang, Masya Allah. Minyak wangi apa itu? Ada. Promosi. Itu pasti. Bisa jadi tester gratis. Fadal. Masya Allah, semerbak harumnya. Engkau mencium aroma yang wangi ini. Dan kalau kamu tertarik, akan membeli minyak wangi misiknya. Hakata. Begitu pula ya khanawitin azakumullah, al-jalis soleh, teman duduk yang soleh, sahabat yang soleh, teman-teman yang soleh. Kamu akan mendapati daripadanya aura kesolehan. Gitu bahasanya ya. Aura. Aura kesolehan. Itu nampak pada ucapannya, tutur katanya, nampak pada perilakunya, tidak tanduknya, nampak pada akhlakiyahnya, interaksinya, kelihatan solehnya. Baik ini orang. Antum memandang, sudah menyenangkan. Masya Allah ini orang. Antum tenang dengan dia. Antum tenang, nyaman, majelis dengan dia. Manakala kamu tertarik dengan dia, kamu akan beli kesolehan dia. Kamu akan menirunya, kamu akan mencontohnya. Akan berusaha seperti dia dalam kesolehan, dalam ketakwaan, dalam akhlak mulia. Engkau berubah menjadi soleh. Bitaufiqillah, kemudian dengan asbab yang soleh tadi. Beliau mengatakan, Wakirul Haddad yuhriqu badanaka au thawbak. Au tajidu minhu rihan khabithah. Sementara api yang ditiup-tiup oleh pandai besi, apinya itu, kalau kamu dekat dengan dia, akan membakar badanmu, mengenai badan kamu terbakar, atau pakaian kamu, atau engkau mendapati daripadanya aroma yang busuk. Itu pasti. Nanti kalau dekat-dekat sama tukang ngelas, dianya aja kalau ngelas, dikasih apa itu? Penghalang mata ya, pakai kaca gitu. Supaya jangan sampai kena dirinya. Percikan, percikan apinya kemana-mana. Kalau kamu dekat dengan dia, kena badan kamu, panas, melepuh. Kamu dekat dengan dia, kena baju kamu, bolong-bolong bajunya itu. Kata antum pakai merek Dafa, pakai merek Haromain. Merek antum apa? Najma, Rau'ah, apa lagi? Hatta baju kamu harganya 2 juta, kalau kena api, bolong. Ada yang tahan api? Bolong. Itu real. Dan tukang las mesti kalau lagi bekerja menggunakan baju-baju yang sudah lama. Dikorbankan untuk bolong-bolong, segala macamnya. Bawa asap, itu biasa. Minimal engkau mendapati daripadanya aroma yang busuk. Nah, ada tukang las parlente, Masya Allah, bagunya bagus. Pakai minyak wangi misik, ngelas-ngelas gini. Mubazir ya. Itu real. Wahakadha al-jalis as-sa'a as-sayyi. Teman majelis yang jelek. Kalau kamu persahabatannya dengan orang yang jelek. Jelek akidahnya. Jelek akhlaknya. Jelek manhajnya. Jelek ubudiyahnya. Minimal kamu mendapat daripadanya hal-hal yang enggak bagus. Percontohan yang jelek. Tutur kata yang mungkin kasar. Perilaku yang enggak beretika. Pemahaman yang menyimpang. Akidah yang sesat. Dan pada ujungnya kamu akan terbawa sama dia. Ini berita. Lafadznya itu berita. Memberitakan tentang permisalan. Namun di dalamnya ada anjuran dan larangan. Anjurannya supaya kita pilah dan pilih teman. Selektif dalam memilih sahabat. Dan dari situ Anda akan mendapatkan samaratun jalilah, buah yang mulia yang indah dari majelis dengan orang soleh tadi. Dan itu bukan semata-mata samarah duniawiyah, buah duniawi. Tapi samarah diniyah terkait dengan agama kamu. Bayangkan, agama kamu. Sehingga dianjurkan bersahabat dengan mereka. Dan larangan. Adanya warning, peringatan, hati-hati jangan bersahabat dengan orang yang jelek. Dikarenakan yang dipertaruhkan bukan duniamu. Yang dipertaruhkan agamamu. Akan membakar akidahmu. Membakar manhajmu. Membakar semangat ibadahmu. Membakar itu bukan berarti menyemangati, bukan. Terbakar betulan ya. Dan membakar akhlakmu. Rusak, hancur. Diasbabkan karena pertemanan dengan orang jelek tadi. Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau namanya Abu Hasan Ali Ibnu Khalaf Ibnu Battal rahimahullah. Punya kitab syarah Sahih Bukhari. Namanya syarah Ibnu Battal. Beliau mengatakan terkait dengan riwayat di atas. Wa innama kharaja kalamuhu alaihi salam fi hadzal hadis ala al mathal fi an nahyi an mujalasati man yuta'adza bi mujalasatihi. Kata beliau sesungguhnya sabda Rasul di atas sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini terkait dengan mathal ini yang bisa dikeluarkan sebagai faedah adalah larangan bermajlis, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang kita akan terganggu, kita akan tersakiti dikarenakan majlis dengan dia, dikarenakan berteman dengan dia. Jangan. Jangan engkau bermajlis, jangan engkau berteman, jangan engkau bersahabat dengan orang-orang yang bakal menyakiti kamu. Bukan semata-mata menyakiti duniawiyah kamu, yang paling parah menyakiti, mengganggu agamamu. Belum mencontohkan kal-mughtab, seperti larangan majlis dengan orang yang suka ghibah, membicarakan kesalahan orang lain, menyebut teman-temannya dengan perkara yang dia sukai. Wal kha'ib fil batil. Contoh yang kedua, seperti orang yang membicarakan perkara yang batil. Orang-orang yang berkecimpung, yang masuk dalam perkara yang batil, ahlul batil. Jangan berteman dengan mereka. Wan nadbi ila mujalasati man yunalu fi mujalasatihi alkhairu min dzikrillah ta'ala wa ta'allumil ilmi wa af'alil birri kulliha. Dan juga riwayat di atas yang bisa diambil faedah adalah anjuran, hasungan untuk bermajlis, bersahabat dengan orang-orang yang kita bisa menggapai kebaikan-kebaikan ketika majlis dengan dia. Menggapai kebaikan ketika berteman dengan dia. Di antara kebaikannya, zikrullah. Engkau bisa ingat Allah ketika berteman dengan dia. Engkau ingat Allah ketika majlis dengan dia. Ta'allumul ilm. Engkau bisa belajar ilmu kepadanya. Engkau belajar banyak hal kepada dirinya. Dan semua amal-amal kebajikan, engkau bisa mencontoh daripadanya, engkau bisa mendapatkan rujangan-rujangan, arahan-arahan dia dalam perkara kebajikan. Sehingga lafadznya berita, namun di dalamnya ada unsur hasungan dan larangan. Sehingga ini menjadi sebuah prinsip besar dari prinsip-prinsip agama. Dan ini menjadi prinsip besar dalam prinsip-prinsip manhaj salaf. Jangan salah pilih teman. Prinsipnya, hendaklah kita selektif dalam mencari sahabat. Ya, memilih sahabat yang saleh menambah keimanan, mengokohkan keimanan, mengokohkan manhaj, mengokohkan perkara prinsip al-aqidah, mengokohkan perkara akhlak wal-mu'amalah. Salah pilih teman berujung kebinasaan dunia, kebinasaan agama, bila tidak segera diantisipasi, maka berujung kepada kebinasaan yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Secara khusus dalam Islam disebutkan beberapa ayat, beberapa hadis yang mengecam dan membawakan efek negatif persahabatan dengan teman yang salah. Disebutkan ini semua untuk ta'kid, menegaskan bahwasanya dalam persahabatan harus ada intiqa, selektif. Menegaskan bahwasanya memilih teman sangat erat kaitannya dengan prinsip keimanan, prinsip dalam beragama. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-An'am ayat yang ke-68 dan setelahnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. Allah menegaskan, dan apabila kamu melihat orang-orang yang berkecimpung dengan batil pada ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka hingga mereka membicarakan hadis perbincangan yang selain itu. Dan apabila setan melalaikan kamu, engkau duduk bersama dengan mereka karena kamu lupa atau lalai ini orang jelek. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin, maka kamu jangan duduk bermajelis setelah peringatan ini bersama dengan kaum yang zalim. Ini ayat barakallahu fikum merupakan asal prinsip mendasar dasar pijakan Ahlus Sunnati wal Jamaah melarang kaum muslimin bersahabat dengan orang-orang jelek, melarang kaum muslimin bermajlis dengan orang-orang jelek, melarang kaum muslim berteman dan bersahabat dengan orang-orang jelek dari kalangan orang yang fasik ahlul ma'asi, apalagi dari kalangan ahlul batil orang yang menyimpang, atau yang lebih daripada itu. Kita bawakan aqwal para ulama tentang ayat di atas supaya lebih memahami tentang mara bahaya salah pilih teman. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsirnya Fathul Qadir, ketika menerangkan ayat ini, beliau berkata, kata Syaukani rahimahullah, wa fi hadhil ayah maw'idhatun 'azimatun liman yatasammahu bimujalasatil mubtadi'ah. Pada ayat ini ada mau'idhah besar, ada wejangan agung bagi orang-orang yang bermudah-mudah yang memberi sikap toleransi majelis dengan ahlul bid'ah. Alladzina yuharrifuna kalamallah wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasulih wa yarudduna dhalika ila ahwa'ihim al-mudillah wa bid'ihim al-fasidah. Belum menerangkan siapa ahlul bid'ah itu yang kita tidak boleh berteman dengan mereka, yaitu orang-orang yang mentahrif, merubah-rubah kalamullah, yang bermain-main dengan kitabullah, yang bermain-main dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengembalikan itu semua kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan, atau bid'ah mereka yang merusak. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah ya kawan. Adanya tahrif, tala'ub, makar, tipu daya, konspirasi, bermain-main dengan ayat, dengan hadis, merubah-rubah makna ayat, makna hadis. Ini ayat ada mau'idhah besar bagi orang yang toleransi, memberikan kemudahan, majelis dengan mereka-mereka ini. Kata beliau, fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fi fa aqall ahwal ay yatruka mujalasatahum. Kita seseorang apabila tidak mampu, tidak sanggup mengingkari mereka atau merubah kemungkaran mereka, maka minimalnya tinggalkan majlis mereka. Tinggalkan majlis mereka. Jangan berteman dengan mereka, jangan bersahabat dengan mereka. Itu minimal. Kata beliau, wa dzalika yasirun 'alai ghairu asir, ringan, mudah, enggak sulit. Enggak sanggup ingkar mungkar, kamu pergi. Pergi, tinggalkan, jauhi. Gampang, tinggal pergi aja. Yasir, kata beliau. Beliau mengatakan, wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatan yushabbihuna biha al-'amah. Sebab terkadang mereka ahlul bid'ah itu menjadikan kehadiran dia bersama dengan mereka, meskipun dia cuci tangan, ya, berlepas diri dari kebid'ahan yang ada pada mereka, hadirnya dia dijadikan syubhat untuk mentalbis, untuk menipu orang-orang awam. Fulan bersama dengan kami majelis. Fulan sunni bersama kami majelis. Ustadz Fulan bersama dengan kami gahwah. Syekh Alan majelis dengan kami ghada wala asya. Dibikin syubhat untuk mengkelabui orang awam. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidatun ala mujarradi sama'il munkar. Maka kehadiran dia tadi padanya ada mafsadat yang lebih dari semata-mata mendengar yang munkar. Kamu duduk di tempatnya mereka minimal mendengarkan yang munkar, dan tidak semata-mata mendengar yang munkar, hadirnya kamu di sana dijadikan sebagai hujah mereka untuk mengkelabui orang-orang awam, tambahkan lagi untuk menghantam ahlus sunnah yang lainnya. Beliau mengatakan, waqad syahadna min hadhil majalis al-mal'unah. Ini kalam Syaukani, saya hanya membacakan saja, Pak. Waqad syahadna min hadhil majalis al-mal'unah ma la yati al-hasr. Dan sungguh kami telah menyaksikan dari majlis-majlis yang terlaknat ini, yang dihukumi apanya ini? Majlisnya. Mal'unah. Sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Terlalu banyak kemungkaran-kemungkarannya, penyimpangan-penyimpangannya. Wallahul musta'an. Ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Menegaskan bahwasanya majalis ashabil bid'ah wal ahwa, beliau bahasakan majalis mal'unah. Itu bersandar pada sebagian asar salaf yang memperingatkan kita jangan duduk di tempat ahlul bid'ah dikarenakan khawatir akan turun laknat Allah kepada mereka. Sehingga dikatakan majalisnya mal'unah, majalisnya mal'unah. Dan menegaskan duduk bersama dengan mereka, majlis bersama dengan mereka, apalagi berteman dengan mereka, itu mendatangkan mafasid azimah, banyak kerusakan yang sangat besar terkait dengan dirinya dan terkait dengan umat. Wallahul musta'an. Maka harus pilih teman, pilih sahabat, dan itu merupakan prinsip Islam. Bersahabat dengan orang yang sangat kecam dalam Islam. Al-Allamah Sa'di rahimahullah menjelaskan. Saya sebutkan langsung. Kalam panjang dari beliau dalam tafsirnya tentang ayat di atas. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala yang dimaksud dengan al-khawdu fi ayatillah, berkecimpung dengan ayat-ayat Allah, maknanya ialah membicarakan ayat-ayat Allah dengan hal-hal yang menyelisihi kebenaran, memperindah statement yang batil, mengajak orang kepada perkara yang batil, menyanjung ahlul batil, berpaling dari kebenaran, menikam kebenaran, menikam ahlul haq. Itu makna al-khawd fi ayatillah. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya, awal mulanya, dan juga merupakan perintah untuk umatnya setelah itu. Apabila mereka menyaksikan ada orang-orang yang khawd fi ayatillah dengan apa yang disebutkan di atas, diperintahkan untuk berpaling dari orang semacam ini. Jangan menghadiri majalis orang-orang yang memperbincangkan perkara yang batil. Dan jangan berlanjut, jangan terus dengan mereka. Hingga pembicaraannya yang lain. Bila pembicaraannya masalah yang lain, perkara-perkara yang hak, perkara yang mubah, maka larangannya hilang. Barakallahu fikum. Ini keterangannya beliau. Kemudian pada kata-kata fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin, kamu jangan duduk setelah peringatan ini bersama dengan kaum yang zalim. Beliau mengatakan meliputi orang-orang yang memperbincangkan perkara batil, semua orang yang berbicara dengan perkara yang haram atau pelaku keharaman. Maka sesungguhnya haram duduk dengan mereka, hadir bersama mereka ketika mereka dalam kemungkarannya dan dia tidak sanggup untuk merubahnya. Ini larangan tahrim, larangan bersifat haram bagi orang-orang yang majlis dengan mereka, tidak bertakwa kepada Allah ketika itu, malah bersyarikat mendukung mereka dalam ucapannya yang haram, amalnya yang haram, atau mendiamkan kemungkaran mereka, tidak mengingkari mereka. Ini yang dikatakan haram dan terlarang tadi. Barakallahu fikum. Ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Menegaskan tidak boleh bersahabat dengan semua ahlul batil. Tidak boleh bersahabat dengan semua orang-orang yang masyhur dengan perkara keharaman-keharaman. Orang yang fasik, yang fajir, arul maksiyah, tidak boleh. Sehingga ada pemilihan orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Jangan mereka. Tapi yang mukmin, yang bertakwa. Ayat yang kedua. Di An-Nisa ayat yang ke-140. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, melarang kita bermajlis dengan orang-orang yang ahlul batil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu dalam Alkitab sebuah wajangan, sebuah perintah, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, kamu mendengar ayat-ayat Allah diolok-olok, dilecehkan, direndahkan, dihinakan, fala taq'udu ma'ahum, kamu jangan duduk bersama dengan orang semacam itu hingga mereka memperbincangkan yang lain. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu masih juga duduk bersama dengan mereka, maka kamu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kaum munafikin dan kufar dalam neraka jahanam semuanya. Kata-kata, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka. Al-Mufassir, Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam buku tafsirnya menjelaskan tentang ayat di atas. Wa fi hadhihi al-ayah, dan pada ayat ini, ad-dalalatul wadhihatu 'ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw' min al-mubtadi'ati wal-fasaqah inda khawdihim fi batilihim. Pada ayat ini ada dalil yang jelas. Larangan bermajlis dengan semua jenis ahlul batil. Baik mereka ahlul bid'ah atau orang fasik. Hingga ketika mereka memperbincangkan batilnya mereka. Adalah Yajus. Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala juga dalam tafsir menjelaskan tentang ayat ini. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyertakan secara hukum orang-orang yang majlis dengan ahlul batil, hukumnya sama dengan ahlul batil. Ahlul batil wadih, ahlul bid'ah wadih, orang yang fasik wadih, jelas hukumnya. Tapi ayat ini menerangkan orang-orang yang majlis dengan mereka digabungkan dengan mereka. Beliau mengatakan waqad dhahaba ila hadza jama'atun min a'immati hadhihi al-ummah. Dan ini merupakan pendapat sejumlah a'immah umat ini. Wa hakama bi mujibi hadhihi al-ayah, dan menghukumi dengan kandungan ayat-ayat ini. Fi mujalasati ahli al-bid'ah al-mu'asar al-mukhalatah, terkait dengan majalis ahlul bid'ah, bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka. Tidak boleh. Yang majalis dengan mereka sama kayak mereka. Yang berteman dengan mereka sama kayak mereka. Yang berinteraksi dengan mereka sama kayak mereka. Di antara mereka dari Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Imam Mubarak, mereka semuanya mengatakan tentang seseorang yang majlis dengan ahlul bid'ah, dikatakan yunha an mujalasatihim, cegah dia, larang dia, jangan majlis dengan mereka ahlul bid'ah. Fa in intaha wa illa ulhiqa bihim. Kalau mau berhenti, insaf, taubat, selesai. Tapi kalau tidak, setelah dikasih peringatan, dikasih pelarangan, dikasih pemberitahuan, jangan sama mereka, masih juga bersama dengan mereka, maka dihukumi sama kayak mereka, digabungkan sama kayak mereka, sama-sama ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Maka ayat ini juga sama, ikhwan fillah azakumullah, melarang keras berteman dengan ahlul bid'ah, larangan keras berteman dengan orang-orang fasik, bahkan larangan keras lebih daripada itu. Majelis, apalagi pertemanan, apalagi persahabatan, apalagi ta'awun da'awi, apalagi, apalagi yang lebih daripada itu. Tidak boleh. Maka sekali lagi ini merupakan prinsip Islam, prinsip manhaj sunnah. Pilih-pilih teman majelis. Tidak semua orang kamu ajak bermajelis. Tidak semua orang kamu terima untuk bermajelis. Tidak semua orang menjadi sahabatmu. Bukan dengan semua orang kamu sahabat. Pilih dan pilih. Dan itu terkait langsung dengan manhajiah kamu, prinsip manhajnya kamu, prinsip keagamaan kamu. Wallahul musta'an. Wa hadha wadihun barakallahu fikum. Ayat yang ketiga. Disebutkan di Hud 113. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Yang artinya, kamu jangan condong. Ar-rukun muyulah ila syai'. Kamu jangan condong kepada orang-orang yang zalim itu. Sebab engkau akan disentuh neraka. Dan kamu tidak akan mendapati pembela-pembela, penolong-penolong dari selain Allah. Kemudian kamu tidak akan dibela atas tindakan ini. Jangan condong. Ini nas ayatnya, mantuk ayatnya, teks ayatnya menegaskan larangan punya kecondongan kepada orang yang zalim. Semata-mata kecondongan. Apa kalau bahasa sekarang ya? Ngefans. Itu betul bahasanya. Hah? Ana fans berat fulan. Ini fulan ahlul batil. Itu baru condong. Dikecam dengan ancaman yang keras. Kamu jangan condong kepada orang yang zalim itu. Sebab akan disentuh api neraka. Dan tidak akan ada pembelaan, pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. La tusfar. Gak akan dibela kamu. Itu yang condong. Ancamannya sekeras ini. Apalagi yang lebih daripada itu. Bukan semata-mata kecondongan. Bukan semata-mata ngefans. Tapi kemudian komunikasi, berinteraksi, majlis, pertemanan, persahabatan, ta'awun dalam banyak hal. Maka min babi aula lebih-lebih lagi dikecam. Lebih keras ancamannya. Yang dimaukan dengan orang-orang zalim disebutkan dalam tafsir Qurtubi, ada yang mengatakan ahlu syirik. Orang yang zalim ini kaum musyrikin, kaum kufar. Ada yang mengatakan lafaznya umum. Meliputi kaum musyrikin dan juga al-usat, ahli maksiat. Sama dengan yang sebelumnya Al-An'am 68 kata beliau. Wahadha huwa sahihi makna al-ayah. Dan inilah makna yang benar. Ini pendapat yang benar pada makna ayat. Lafaznya umum, semua ahlul batil. Beliau mengatakan wa annaha dalatun ala hujrani ahlil kufri wal ma'asi min ahlil bid'i wa ghairihim. Maka ayat ini menunjukkan perintah menghajar, meninggalkan, memboikot orang-orang kafir dan dari maksiat dari kalangan ahlul bid'ah dan selain mereka. Fa inna suhbatahum kufrun aw ma'siyatun. Sebab berteman dengan mereka itu bukan kekufuran atau kemaksiatan dengan kadarnya masing-masing. Iri suhbatu la takunu illa 'an mawaddah. Sebab yang namanya persahabatan tidak mungkin terjadi kecuali dengan rasa cinta, rasa mawaddah. Dari mawaddah muncul suhbah. Dan kamu dilarang mencintai kaum kufar. Dilarang mencintai ahlul bid'ah. Dilarang mencintai ahlul ma'asi. Barakallahu fikum. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Al-Allamah Samahatul Walid. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Wara'ah. Dalam risalah beliau Tamassuk Bis-Sunnah. Membawakan ayat ini dan menerangkan. Yang namanya. Alladzina zalamu. Orang yang zalim itu umum. Semua yang zalim. Yang mendzalimi orang lain, mendzalimi harta mereka, mendzalimi kehormatan mereka, mendzalimi darah mereka. Orang yang zalim dimasukkan di sini. Ini ahlul maksiat, orang yang fasik. Juga meliputi orang yang zalim pada agama ini. Namanya zalimun fiddin. Mereka adalah kullu mubtil, semua ahlul batil. Dengan tingkatan-tingkatannya, ahlul bid'ah masuk. Dan yang paling parahnya kaum kufar wal musyrikin. Sehingga merojekan seperti yang di sampaikan Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Umum semua hurul batil. Ingat sekali lagi, ayat ini larangannya condong. Hanya condong. Kamu jangan condong kepada orang-orang zalim itu. Kamu jangan condong kepada orang-orang kafir itu. Kamu jangan condong kepada kaum musyrikin itu. Kamu jangan condong kepada ahlul bid'ah itu. Kamu jangan condong kepada orang yang menyimpang itu. Kamu jangan condong kepada orang yang fasik, yang ahli maksiat itu. Sebab akan disentuh oleh neraka. Fatamassakumun nar. Kata-kata fatamassakumun nar menunjukkan ancamannya keras. Ancamannya keras. Apalagi yang lebih dari semata-mata kecondongan. Jadi hati-hati. Tidak boleh ngefans kepada tokoh-tokoh kufar. Hati-hati para klasikum. Ngefans tidak boleh. Apalagi menjadi fans berat. Apalagi ngefansnya itu diwujudkan dengan tindakan. Atribut. Dan yang lain-lainnya. Mencontoh gaya, pakaian, rambut. Dan yang lain-lainnya dengan orang yang ahlul batil. Adalah ya Jesus. Tidak boleh. Ngefans tidak boleh. Barakalakum. Kalau mau condong kepada ahlu sunnah, ahlu salah, ahlu taqwa, Rasulullah SAW, para sahabatnya, para salafun salih, para imatul huda, condong kepada mereka, mencintai mereka, majelis dengan mereka, hakata. Jangan kepada orang-orang yang zalim. Semata-mata condong tidak boleh. Apalagi yang lebih daripada itu, barakalakum. Ini menegaskan adanya pilih-pilih teman majelis, pilih-pilih sahabat. Dan itu termasuk prinsip dalam Islam. Salah pilih teman, kecamannya sangat keras. Kalau bicara mafhum mukhalafahnya tadi, mafhum mukhalafahnya berarti diminta untuk condong kepada ahlus shalah, ahlut taqwa, ahlus sunnah, yang punya manhaj salaf. Condong kepada mereka, ngefan ke mereka, mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, terus majelis dengan mereka, berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, ta'awun dengan mereka, ta'awun dakwah dengan mereka, ta'awun tarbiyah dengan mereka, suka dan duka bersama dengan mereka. Itu pilihan teman yang soleh. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Ini prinsip. Dari ayat-ayat di atas juga diambil sebuah faedah. Dampak negatif persahabatan dengan orang-orang yang jelek tadi. Barakallahu fikum. Dampak yang pertama. Ialah yang disebutkan di An-Nisa 140. Innakum idzan mithluhum. Sesungguhnya kalian berarti sama dengan mereka. Majlis berteman dengan orang jelek, orang jahat, berarti Anda jahat. Yakni ketika ada teguran, Anda sudah dikasih nasihat, dikasih peringatan, tetap lanjut. Berarti Andanya orang jelek. Engkau bersahabat, berteman dengan kaum kufar, kaum musyrikin. Dikasih tahu, dikasih warning, hati-hati, lanjut persahabatannya. Hati-hati, bisa sampai tingkatan kekufuran. Bisa sampai tingkatan kekufuran. Jangan langsung mengatakan kafir. Gak boleh itu, karena proses panjang. Dibahasakan bisa sampai kekufuran. Bersahabat dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Diingatkan, diingatkan. Dikasih tahu. Itu hati-hati orang yang menyimpang. Itu. Hati-hati ya, kata ahlul bid'ah sahibu hawa. Tapi diingatkan, lanjut persahabatannya, maka dia bisa menjadi mubtadi', munharif, dhal. Dengan itu, Bersahabat dengan orang yang fasik, ahlul maksiyah, dengan rakam dosa dan kemaksiatannya. Diingatkan, ditanya di warning, hati-hati. Ini orang fasik, ini orang yang ahlul maksiyah. Lanjut dia persahabatannya. Enggak mengindahkan yang namanya teguh dan nasihat. Maka dia fasik kayak mereka. Ada sahibul maksiyah kayak mereka. Orang jelek kayak mereka. Dikatakan, innakum idzan mithluhum. Hati-hati. Dan tadi dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, fa inna suhbatahum kufrun au maksiyah. Bersahabat dengan mereka ahlul batil, mungkin kekufuran atau kemaksiatan. Itu dampaknya sangat-sangat negatif. Ancamannya sangat keras. Yang kedua pada kata-kata di Hud, fatamassakumun nar. Condong kepada ahlul batil, berteman dengan ahlul batil, sebab orang ini disentuh dengan neraka, disiksa dengan neraka, dihukum dengan neraka. Sebab. Keras. Yang ketiga, lanjutannya. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma latunsarun. Tidak akan diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak akan ditolong, dibela oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak akan ada penolong-penolong bagi dia. Dia akan dibiarkan dengan penyimpangannya, dibiarkan dengan kesesatannya, dibiarkan dengan hukuman dan siksaannya. Na'udzubillah. Yang berikutnya, yang dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya. Tentang teman majelis yang baik dan yang buruk. Teman yang buruk disamakan kayak panah besi yang meniup-niup api yang keras besi, membakar pakaianmu, membakar badan kamu, atau kamu mencium aroma busuk daripadanya. Kamu akan terpengaruh pada akidahnya, pada manhajnya, pada ubudiahnya, dakwahnya, tarekat dakwahnya, usul dakwahnya, akhlakiyahnya, adabiyahnya. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Ini semuanya kecaman-kecaman dan larangan-larangan. Sehingga ikhwanul fitina azakumullah, tidak heran kalau kemudian para salaf, salafun salih, mengecam dengan keras pertemanan bersahabatan dengan ahlul batil. Diriwayatkan dari Abu Kilabah rahimahullah, beliau mengatakan, la tujalisuhum wa la tukhalituhum. Kamu jangan majlis bersama dengan mereka ahlul batil, ahlul bidah. Jangan berinteraksi, bergaul dengan mereka. Fa inni la amanu ayyagmisukum fi dhalalatihim. Aku tidak merasa aman. Mereka nanti akan menenggelamkan kamu dalam penyimpangan-penyimpangan dhalalah mereka. Wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun, dan mereka akan mentalbis, menyamarkan kebanyakan yang telah kamu ketahui. Barakallahu fikum. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan, la tujalis sahiba hawa. Kamu jangan duduk majlis dengan sahibu hawa. Pengikut hawa nafsu. Fayakzifa fi qalbika ma tasba'uhu alaihi fatahlik. Au tukhalifuhu fayumaridha qalbak. Kamu jangan majlis dengan sahibu hawa. Sebab dia akan melemparkan syubhat pada hatimu. Racun-racun hawa nafsunya ke dalam hatimu. Kalau kamu mengikuti dia, kamu binasa. Atau kalau kamu menyelisihi dia, minimalnya hatimu telah teracuni. Hatimu sakit dikarenakan racun syubhat penyimpangan dia. Gak ada yang bagus. Sufyan Tsauri rahimahullah juga mengatakan, man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalathin. Barang siapa yang majlis dengan sahibul bid'ah, tidak akan selamat dari tiga perkara. Kalau enggak semuanya, salah satunya. Imma ayyakuna fitnatan li ghairih. bisa jadi sebagai fitnah bagi yang lain. Kamunya selamat, tapi fitnah bagi orang lain. Wa imma ayyaqa fi qalbihi syai'un fayazilla bihi fayudkhilahu Allahu an-nar. Atau yang kedua, nempel dalam hatinya sesuatu dari syubhatnya tadi, sehingga dia pun tergelincir dengannya, akhirnya Allah masukkan dia dalam neraka. Nauzubillah. Wa imma ayyakul, atau yang ketiga dia akan mengatakan, wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wathiqun bi nafsi. Atau mungkin dia akan mengatakan, wallah aku tidak peduli yang mereka ucapkan, aku merasa mantap dengan keadaan diriku, aman, jangan khawatir. Gitu. Kata beliau, faman aminallaha ala dinihi tarfata ainin salabahu iyah. Barang siapa yang merasa aman dari makar Allah atas agamanya ini sekejap saja, maka Allah akan balikkan itu atasnya. Allah akan cabut itu atasnya. Akan dihilangkan agama daripadanya. Semuanya gak ada yang enak. Ima dia yang maftun yang terfitnah, ima orang lain yang terfitnah. Maka jangan duduk dengan sahibu hawa. Mus'ab ibnu Sa'id rahimahullah juga mengatakan, la tujalisu maftuna. Kamu jangan majlis dengan orang yang terfitnah. Maftun, terfitnah. Ada fatan, tukang fitnahnya. Ada wabah. Yang ini maftun yang terfitnah dengan mereka. Jangan majlis dengan maftun. Fa innahu la yukhti'aka minhu ihda khaslatain. Sebab tidak akan salah dari kamu dua perangai. Ini pasti akan menimpa kamu, tidak akan meleleh dari kamu satu dari perangai ini. Imma ayuftinaka fatafatu tabi'ahu. Bisa jadi dia menfitnah kamu, kamu ikut dengan dia juga terfitnah. Au yudhiyaka qabla an tufariqahu. Atau yang kedua, dia akan menyakiti kamu, akan mengganggu kamu sebelum engkau berpisah dengan dia. Hadza maftun. Artinya Pak, enggak ada sejarahnya orang yang maftun mempengaruhi kamu dengan fitnahnya, kamu tolak terus dia pergi percuma, tidak ada huru-hara, enggak ada sejarahnya ya Pak. Akan berulah. Pasti akan berulah. Dia akan berjuang sekuat tenaga menfitnah kamu. Kamu ikut dengan dia. Kalau kamu kokoh orangnya, kokoh orangnya, minimal ganggu kamu. Memberikan iza kepada kamu. Gangguan-gangguan, ucapan-ucapan, teror-teror, berbagai macam bentuk intimidasi. Nyakiti hati kamu. Sebelum dia berpisah dengan kamu pada nantinya. Maka jangan majlis dengan para maftun. Ini banyak asar disebutkan dalam bukunya Lalikai, bukunya Ibn Wadah, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Saya nukilkan pembahasan ini dari kitab, dari risalah, Fadlu Majalisi Ahlil Ilmi wa Dzikri wa Tahdhiru min Majalisi Ahlil Ma'asul Bid'i wa Ahwa'i wa dzikru ma yantuju minha min syarri wa bala'i, karya Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Hadza wadihun. Dari urusan panjang ini, ikhwan fillah jazakumullah, sekali lagi harus pilih teman, dan itu kaitannya dengan masalah keimanan, terkait dengan masalah akidah, perkara prinsip manhaj, terkait dengan agama kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, dari uraian-uraian di atas kita ambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, la yasluhu li suhbati kullu ahad. Itu ucapan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kalau mau kita bahasakan dengan bahasa bebas yang masyhur, dilarang pergaulan bebas. Ya. Tidak boleh berteman dengan semua orang. Kayak gitu simpelnya. Jangan terjatuh dalam pergaulan bebas. Yang kedua, mujalasatu kulli ahad mudirratun bidini. Pergaulan bebas, bersahabat dengan semua orang, membahayakan dan merusak agamanya. Yang ketiga, suhbatu ahli syarr fiha mafasid duniawiyatin wa diniyah. Bersahabat dengan orang-orang jelek, orang-orang jahat. Itu bahasa umum. Jadi meliputi semua yang jelek, semua yang jahat. Kaum kufar, kaum musyrikin, al-bid'ah wal ahwa, kaum fasik, ahlul ma'asi, lengkap. Dibahasakan ahlus syarr. Bersahabat dengan orang-orang jelek dan orang yang jahat. Padanya banyak mafasid, kerusakan-kerusakan. Kerusakan pada duniawiyah kita, dan yang paling parah kerusakan pada diniyah kita. Diterangkan tadi, barakallahu fikum, poin-poinnya. Yang berikutnya adalah wujubu intiqa'is suhbah. Wajib selektif dalam persahabatan. Wajib selektif dalam persahabatan. Dan ini merupakan prinsip keimanan. Prinsip agama. Yang berikutnya lagi ialah ikhtiar as-suhbati salihah. Wajib untuk memilih teman-teman yang saleh. Wajib memilih persahabatan dengan orang-orang yang saleh bertakwa. Barakallahu fikum. Pada pembahasan yang terakhir tadi, poin yang terakhir tadi, penting disebutkan di sini penjelasan dari para ulama tentang kriteria orang yang layak dimasukkan dalam lingkaran persahabatan kita. Saya bacakan penjelasan dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman 124. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil jumlah, dan kesimpulannya alhasil, fayanbaghi ayyakuna fi man tu'thiru suhbatahu khamsu khisalin. Alhasil kesimpulannya adalah seyogyanya, seharusnya pada orang yang engkau pilih sebagai sahabat harus ada lima perangai. Lima kriteria. Ya, lima kriteria yang harus ada pada orang yang kamu pilih sebagai sahabatmu. Ayyakuna aqila, orangnya akil. Ini akan dijelaskan sama beliau. Yang kedua, hasanul khuluq, bagus akhlaknya. Yang ketiga, ghairu fasik, dia bukan orang yang fasik. wala mubtadi. Yang keempat, dia bukan ahlul bid'ah, bukan orang yang menyimpang yang sesat. Yang kelima, wala harisin ala dunia, bukan ambisius dunia. Kemudian belum menjabarkan ya, kawan. Kita sampaikan kalamnya para ulama. Amal akal, adapun akal, fawra'sul mal. Akal di sini ya, kawan. Adapun akal itu modal utama dalam persahabatan. Wala khaira fi suhbatil ahmak, tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang ahmak. Yang enggak akil, orang dungu, orang tolol. Li'annahu yuridu ayyan fa'aka fayadurrak. Sebab orang yang ahmak itu, dia niatannya kepingin memberi kemanfaatan kepada kamu. Tapi justru membahayakan kamu, karena dungu, karena tolol. Lalu menjelaskan, wa na'ni bil akil, yang saya maukan dengan orang yang akil, yang layak sebagai sahabat kamu, orang yang akil, yang berakal. Ini definisinya ya kawan. Alladhi yafhamul umura ala mahiya alih. Seseorang yang cepat memahami segala sesuatu dengan benar. Koneknya bagus. Sinyalnya bagus. Poin A, paham dia dan betul pemahamannya. Atau alladhi yafhamul umura ala ma imma bi nafsi. Mungkin dia yang langsung bisa memahami tadi dengan sendirinya. Wa imma, atau yang kedua, ayyakuna bi haitsu idza ufhima fahim. Atau seseorang yang ketika dikasih pemahaman langsung paham. Langsung nyantol. Dengan benar. Ada akil gitu. Cerdas. Ya, dan semua dalam perkara kebaikan sesuai dengan kebenaran. Gini ya. Siap, paham dia. Ada akil, enak mainnya. Kalau ahmak, lawan daripada itu. Ahmak itu kadang bagus niatannya, baik niatannya, bukan orang yang jahat, enggak. Orang baik, tapi ahmak, bodoh, tolol. A ya. Ini A lo ya. A. Ya wis A. Gak mudah ngopo A itu. Niatannya ingin memberikan kemanfaatan untuk kamu. Supaya kamu tuh bahagia, kamu senang. Dia milih B. B ini. Ngerjakan yang B. Padahal yang B ini membahayakan kamu. Dia mengerjakan yang B akhirnya. Kacau semuanya, hancur semuanya, biar semuanya. Niatan dia pengen baik sama ente, bagus sama antum, kepengen ngasih manfaat kepada antum, ambiar. Yang kamu dapatkan apa? Keburukan dan kejelekan. Iku wong goblok, namanya ahmak. Ya, yang enggak bisa memahami dengan benar. Dipahamkan enggak paham-paham, enggak mudeng-mudeng. Wong bebel, dikatakan gobloknya. Seringkalinya, itu orang yang khair. Artinya, gak ada niatan jelek, berhubung mengakalnya kurang, jadinya ya banyak hal-hal yang gak bagus. Belum mengatakan, tidak ada baiknya bersahabat dengan orang ahmak. Ada sebuah pernyataan dari Ibnu Juzai Al-Maliki rahimahullah. Lebih tegas belum mengatakan, la tusahib al-ahmak wa sayyal khuluq wa inkana sunniyan salafiyan. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang ahmak tadi. Jangan pula bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya. Meskipun dia sunni salafi. Jangan banyak kata-kata Ikhwan. Berarti ini orang bukan orang ahli bid'ah. Bukan. Bukan. Tapi ahmak, memang akalnya kurang. Akalnya kurang waras. Mungkin dia seorang sunni salafi, tapi ada sisi itunya. Jangan berteman karib dengan orang semacam ini. Dan juga jangan pula dengan orang yang buruk akhlak. meskipun dia seorang sunni salafi. Ini faedah besar. Orang itu, dan itu juga disebutkan oleh Syekh Samahatul Walid Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah wa ra'ah, beliau menyebutkan dalam kitab Nasiha, bantahan kepada Ibnu Ruhaili, beliau mengatakan tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan para salaf mengeluarkan seseorang dari sunnah, dari salafiyah dikarenakan buruk akhlak. Enggak ada sejarahnya. Artinya apa? Mungkin seorang sunni salafi, tapi dia buruk akhlaknya. Atau perangai yang kurang bagus pada dirinya. Dan dia masih salafi. Dikarenakan keburukan akhlak tidak mengeluarkan orang dari sunnah. Jangan baik-baik. Jangan bersahabat dengan orang ahmak dan orang buruk akhlak meskipun dia seorang sunni salafi. Ini yang akal. Akil ya. Kamu cari yang akil-akil ini. Kamu pilih, betul kamu pilih. Nah ini. Satu frekuensi ini, insya Allah ini. Tapi alal khair ya. Dalam perkara kebaikan, dalam perkara kebenaran, kesolihan, takwaan, masya Allah. Ngobrol, nyambung. Dibahas apa, nyambung. Dan tepat pemahamannya itu. Atau gak nyambung, diingatkan. Gini loh, oh ya nyambung. Sehingga langkahnya sama kamu satu frekuensi. A, A, B, B, dan semua itu perkara kebaikan dan kebenaran. Ini kaidnya, baik dan benar. Le, aja iki. Mahadha iki repot urusane iki. Iki enggak pernah dong iki. Ora tau mudeng-mudeng enggak pernah paham-paham ini. Kita orang maunya A jelaskan A, sudah capek cari menerangkan A ini yang hak benar, gagal paham, melewat B. Ambiar wis. Nah, jangan sama hal. La khaira fi suhbatil ahmaq. Qala wa amma husul khuluq. Adapun akhlak yang mulia, falabudda minhu. Maka harus ada para sahabat kamu ini. Harus bagus akhlaknya. Bagus interaksinya. Bagus muamalahnya. Akhlak pada tutur katanya. Akhlak pada pergaulannya. Tingkah lakunya. Tindak tanduknya. Harus bagus. Harus itu. Apa kata beliau? Idh rubba akilin yaglibuhu ghadabun. Au syahwatun. Fayuti'a hawahu. Fala khaira fi suhbati. Sebab terkadang orang yang akil tadi. Orang yang akil masya Allah. Orang yang akil tadi. Terkalahkan oleh emosinya. Marahnya. Terkalahkan oleh syahwatnya. Akhirnya dia mentaati hawa nafsunya. Kata beliau. Fala khaira fi suhbati. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang akil tapi buruk akhlaknya. Maka ucapan Ibnu Juzai di atas. Barakallahu fikum. Dan itu membahayakan. Orang yang akil, orang yang dikasih kecerdasan tapi digunakan untuk ghadab, syahwat, tibaul hawa, mengerikan. Itu mengerikan sekali. Sebab akan menggunakan kepandaiannya, kepiawaiannya, kecerdasannya. Bukan untuk perkara kebaikan. Bukan untuk perkara hak. Tapi sebaliknya akan dia gunakan untuk perkara kejelekan, perkara batil. Kenapa dikatakan terkalahkan oleh ghadabnya atau syahwatnya. Sehingga dia buruk akhlaknya, buruk perangainya, tapi cerdas. Gitu. Itu bahaya. Ini goblok, buruk akhlak, enteng, lebih gampang untuk menjauhi dia. Orang goblok. Ya sudahlah. Oh ini orang sudah goblok. Buruk akhlak lagi. Enak. Tapi kalau dia buruk akhlak. Tapi cerdas. Itu yang repot. Dikatakan. La suhbat. La khairu fi suhbati. Nah, mengerikan. Orang yang akil. Cerdas. Dipakai untuk fitnah. Ya mau fitnah aja ya. Terus. Menyala-nyala fitnahnya itu. Yang memainkannya orang yang cerdas. Tapi akalnya dipakai untuk perkara fitnah, perkara jelek, membahayakan. Allahul musta'an. Nauzubillah minal aql wal fatanah fil fitnah. Nauzubillah. Kita bertawud kepada Allah Jalla wa Ala dari kecerdasan, kepiawaian, tapi dalam perkara fitnah. Yang kita minta adalah al aql dalam perkara hak dan perkara kebaikan. Saya paham ya, harus ada akhlak mulia. Terkadang ada orang yang akil tapi buruk akhlak. maka jangan bersahabat dengan dia. Qala wa amal fasiq fa innahu la yakhafullah. Adapun orang yang fasik, dia tidak akan takut kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, orang fasik la yakhafullah. Wa man la yakhafullah ta'ala la tu'man gha'ilatuhu wa la yuthaqu bihi. Sementara orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak, kita enggak bisa merasa aman dari makarnya, gangguan-gangguan dia. Dan tidak bisa dipercaya. Kenapa? La yakhafullah. Dia akan bertindak semau dia, dikarenakan kefasikannya. Dan ini terkait dengan fuskun, perkara maksiat, perkara kefasikan dan kefajiran. Hati-hati. Nanti kamu akan kena makarnya dia, kamu akan terbawa dengan fasiknya dia. Jelas, jangan bersama dengan orang yang fasik, maka bersahabat dengan orang yang soleh, yang bertakwa. Kalau amal mubtadi', adapun yang namanya ahlul bid'ah, fayukhafu min suhbatihi bisirayati bid'atih. Adapun yang namanya ahlul bid'ah, maka dikhawatirkan dari persahabatan dengan dia, siroyah itu, rembesan atau efek dari bid'ahnya. Siroyah itu ya kan, asal maknanya anggota tubuh yang terpotong, kena infeksi, menjalar ke tubuh yang lain, busuk semuanya. Bersahabat dengan ahlul bid'ah yang dikhawatirkan adalah terkena jalaran, gitu kan, jalaran bid'ahnya dia. Bid'ahnya itu akan kepada kamu. Terpengaruh dengan bid'ahnya dia. Wallahul musta'an. Maka jangan bersahabat dengan orang yang ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan salafiyahnya. Wallahul musta'an. Di sini belum akan membawakan poin yang ke-6. Yang kelima. Apa yang kelima, Ivan? Jangan pula bersahabat dengan orang yang ambisius dunia. Disebutkan dalam buku yang lain, Al-Mawardi rahimahullah, bukunya Adabu Dunia Wadin. Orang yang harius ala dunia, yang ambisius dunia, akan menyeret kamu kepada kebinasaan dan kenistaan. Dikarenakan yang di kepala dia hanyalah dunia dan dunia. Yang terkena ambisi dunia akan menghalalkan segala cara. Kamu akan dibawa oleh dia, diseret ke lembah kehancuran dan kenistaan. Maka jangan bersahabat dengan yang ambisius dunia. Bersahabat dengan orang yang halal-halal pekerjaannya. Ya, mikirin dunia tapi enggak ada ambisi. Orang yang zuhud dalam perkara duniawiyahnya, qanaah dalam perkara duniawiyahnya, luar biasa. Ini khamsu khisal. 5 perkara yang harus ada pada orang-orang yang memang kita jadikan sebagai sahabat karib. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Yang keberapa itu yang berikutnya? Sampai lali, rek. Keberapa? Faedahnya. Bukan kriterianya. Yang keberapa faedahnya? Ke-6. Masya Allah. 6 ya. Aduh, waktunya kok udah mau habis ini. Ini kaidahnya muhim jiddan. Faedah muhim jiddan. Kalau enggak cukup waktu teruskan abis dzuhur ya. Enggak apa ya. Fadhilkan wa ta'ala barakallahu fikum. Tidak bersahabat dengan seseorang. Tidak berteman karib dengan seseorang. Tidak mengandung makna menuduh dia, mengklaim dia sebagai orang yang mubtadi, orang yang fasik. Udah enggak ini? Diulangi lagi. Ketika kita, antum, dia, mereka, siapapun dia. Ketika kita tidak bersahabat karib dengan fulan. Tidak berteman dekat dengan si Alan. Bukan berarti kita menuduh dia hizbi, mubtadi. Tidak mesti kita mengklaim dia fasik. Ahlul maksiyah, orang jahat. Tidak mesti. Paham enggak ini? Betul enggak ini? Bicara seperti ini. Kenapa? Dikarenakan ada 5 kriteria. Tidak semuanya terkait dengan bid'atun wa fiskun wa fujur. Kenapa antum tidak bersahabat karib dengan dia? Maaf, ahmak. Kalau bahasa lebih halus, afwan, ghairu akil. Apakah yang ahmak dikatakan mubtadi? Jawabannya? Belum tentu. Jangan bilang tidak, ya mungkin juga iya. Belum tentu. Apakah ahmak dikatakan orang yang fasik? Jawabannya? Belum tentu. Apakah ahmak dikatakan orang yang bejat akhlaknya? Jawabannya? Belum tentu. Yang namanya ahmak itu terkait dengan akalnya. Ada yang error gitu loh. Gak nyambung, kurang frekuensi dalam perkara kebenaran. Paham gak? Camkan baik-baik. Kenapa antum tidak bersahabat dengan fulan, dengan alam? Bahasa lainnya. Kenapa fulan dan alam tidak masuk dalam lingkaran persahabatan kamu? Apa dia hizbi? Apa dia mubtadi? Apa dia seorang yang menyimpang, yang sesat? Kenapa kamu tidak bersahabat dengan dia? Kenapa tidak kamu masuk ke dalam lingkaran persahabatan kamu? Jawabnya belum tentu dikatakan dia hizbi. Alasannya banyak. Ima ahmak. Wa ima afwan. Ini orang ada beberapa hal terkait dengan akhlakiyah dia yang kurang bagus. Mohon maaf. Dia akhuna muslim. Akhuna bahkan sunni. Salafi dia. Tapi mohon maaf. Muamalah dia kurang bagus. Ya kenal-kenal, ketemu-ketemu, salam-salam biasa. Tapi untuk ranah persahabatan dekat dengan saya, mohon maaf, tidak bisa. Ya jangan dirincilah. Apa? Mohon maaf. Ini orang dikenal di kalangan ikhwan-ikhwan kita, penipu. Misalkan disuruh bicara apa lagi? Penipu. Berapa banyak ikhwan yang dilarikan uangnya dalam bab muamalah bisnis ini. Penipu. Ada apa enggak ada? Loh kok diem? Ada apa enggak ada? Orang yang penipu kayak gini. Kok ada banyak. Korbannya siapa? Siapa korbannya? Hangguyu-guyu antum juga. Nah itulah Allah mesan. Antum itu orang baik. Kadang orang jahat itu memanfaatkan orang baik untuk kejahatan dia. Jangan nuduh salafi penipu lo ya. Enggak. Ada yang demikian. Dan dia ngaku sebagai seorang salafi. Apakah dia mubtadi? Enggak. Apakah dia orang yang dikatakan fajir, fasik, ahlul maksiyah, yang ma'ruf, zina? Enggak. Nah terus? Orangnya penipu. Ghasyas. Ghasyim hada. Penipu dia. Ada kan? Dan itu bukan perkara kebid'ahan. Apakah anda mau bersahabat dengan sang-sang penipu? Kalau umum mungkin, yang dibahas sekarang pertemanan karib, lingkaran persahabatan. Antum mau bersahabat dengan para penipu? Jawaban dengan hati nurani antum, yang paling dalam. Enggak mau dia. Kenapa enggak mau? Hizbi dia. Nah, ya iya sih. Penipu ya itu enggak merasa aman dari dia. Kita diganyang sama dia, pura-pura khair, masyaallah sen, tahu-tahu 1M, 2M, 10M, 15M, amblas. Antum sudah utang-utang ke orang lain, mencari modal besar untuk usaha pesan diiming-imingkan sama dia, 15M amblas. Antum jual apa-apa 15M ya ngeluh antum ya, akhi. Antum gak bersahabat dengan orang semacam ini. Dan itu real, gak mengada-ngada. Nyata ada seperti itu. Dan dia bukan seorang hizbi. Paham tak? Nah, kenapa kamu gak bersahabat dengan dia? Kamu kok gak berteman dengan si fulan? Dia kan seorang sunni salafi. Iya, sunni salafi. Loh, kenapa kamu gak berteman dengan dia? Afwan. Saya melihat dia orang yang sangat ambisius dunia dia. Ambisinya pol terkait dengan masalah syuhulan ini. Ana gak nyaman dengan dia. Ana khawatir saya terbawa dan segala macam. Mungkin dia kuat, dia mungkin ana kata gak kuat. Kalau sudah kayak gitu nanti, wah sudah mengalahkan segala cara. Ana gak kuat, afwan. Ana gak bisa. Sehingga yang ini gak masuk dalam ranah persahabatan dengan saya. Tahu dia? Tahu. Kenal-kenal biasa. Ketemu-ketemu, ngobrol-ngobrol biasa. Salam-salam, normal aja. Cuma untuk sahabat karib saya tidak. Ini bukan sebagai sahabat karib saya. Tapi sahabat saya yang umum. Terkadang pula tidak bersahabat dengan orang lain itu dikarenakan kefasikannya. Rajul ma'ruf bil fisq. Ini masyhur dengan kemaksiatannya ini. Semua orang tahu. Dan itu maksiat besar. Dan dia masih seperti itu. Afwan. Saya gak mungkin bersama dengan dia. Apa dia seorang hizbi? Tidak, fasik. Menyimpang dia. Fasik ahli maksiat. Tidak. Bedakan dia. Ini ahli maksiat ini. Sahibu hawa. Ahli bid'ah. Beda ya. Ini dengan syahwat. Ini dengan syubhat. Terkadang pula. Tidak bersahabat dengan orang lain. Dikarenakan fitnahnya. Penyimpangan-penyimpangannya. Paham yang menyimpang. Kebid'ahan-kebid'ahan dia. Mungkin karena ini. Kalau yang ini. Jelas penyikapannya. Kenapa gak sama dia? Afwan. Hadamun harif. Menyimpang dia. Loh kenapa? Ini orang pemahamannya sesat ini. Dan tentu punya bukti yang ilmiah. Afwan. Tidak bisa. Hakala. Dipaham ya? Bahasa tadi. Tidak berteman karib. Tidak bersahabat karib dengan orang lain. Fulan atau alan. Bukan berarti menfonis dia. Mengklaim dia sebagai hizbi munharif. Dikarenakan kriterianya sangat banyak. 5 poin yang dibawakan tadi barakallahu fik. Ada lagi yang berikutnya nih. Lanjut, tanggung ya. Dikit lagi, dikit lagi. Ya masih banyak, Abid Zuhur juga masih panjang. Abid Zuhur aja wis. Menyambung yang tadi itu. Terkait dengan masalah penyikapannya. Penyikapannya. Nanti aja wis. Sudah melewati 2 menit. Gitu ya, sementara cukup diteruskan sedikit nanti pada zuhur kelanjutan poin fawaid-fawaidnya insyaallah taala. Sementara cukup taqfilahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum.